kasih harapan tapi kau bagi. Hey, bisa sudah mau, saya tak sanggup pada sio. Saya su capek jaga kau, tahan hati sakit kau. Kau nama biar saya buang, pergi sudah saya terakan halang. Bahagia sendiri sini saya berjuang, bisa terada cinta kau sembilan. Ah, sudah saya mengalah, seluka tapi terang berdarah. Nanti jauh-jauh baru marah. Mengharap apa jika sutarada waktu habis bawa dengan lara. Jika saya dan kau diantara serada guna kalau sementara. Saya menyerah sutara sama kau hanya tahu bikin saya luka. Kau terasa kalau saya setia tiap hari pikir kau saja. Saya lepaskan kau pergi hapus rasa yang pernah saya beri. Semoga kau